الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita kembali melanjutkan Kitabul Jami' dari Kitabul Ulumul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam babuz zuhdi wal wara'. Bab zuhud dan wara'. Zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya nanti di akhirat. Atau meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Zuhudnya orang awam. Dan wara' meninggalkan apa-apa yang membuat mudarat nanti di akhirat. Sehingga hadis yang disebutkan dalam bab ini terkait masalah dunia dan kehati-hatian darinya. Kita sudah menyelesaikan hadis yang kedua. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga dari bab ini. Hadis yang ketiga di sebagian kitab hadis 104.410, di sebagian kitab nomor 1469. Baik, dengan berbeda cetakannya, berbeda pula nomor hadisnya. Baik. Habibi, bro. Nanti masih lagi, tenang. Hadis nomor 3. Taisu Abdul Dinar. Ya, Tai nomor berapa? Nomor 3 ini ya. Maaf, Taisu. Taisa Abdul Dinar. Tamir. An Ibni Umar qala akhadha Rasulullah. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'isa yakni halaka celaka khaba rugi ya, itu makna ta'isa. Siapa yang celaka ini? Siapa yang rugi ini? Abdu dinar. Hambanya dinar. Dinar uang dari emas. Wa dirham, yakni abdu dirham. Budaknya dirham, uang dari perak. Wal qatifati, yakni Abdul Qatifah, budaknya Qatifah. Qatifah itu permadani. Nah, orang yang diperbudak dengan dunia, diperbudak dinar, dirham, Qatifah, mungkin juga yang lainnya, barang-barang berharga yang lainnya. Nah, inu'tiya radhiya, jika dia dikasih, dia ridha, senang. Dikasih dunianya itu, dikasih dinar, dikasih dirham, dikasih qatifah. Fa in lam yu'ta lam yardha. Jika dia tidak dikasih, dia tidak senang, tidak ridha. Akhrajahul Bukhari. Khani fi dina azani wa azakumullah. Hadis ini mu'alif rahimahullah membawakan tidak lengkap ya, sebagaimana kita baca dari awal kitab. Mu'alif rahimahullah dalam Lughul Maramin hanya membawakan lafad-lafad yang dijadikan syahidnya sehingga tidak lengkap hadisnya. Nah, dan di dalam kelanjutannya hadis ini panjang ya. Rasulullah menyatakan ta'isa wan takasa. Kalau dia terkena duri, dia tidak bisa mencabutnya. Jika dia tertusuk duri, dia tidak bisa mencabutnya. Nah, ta'isa wan takasa wa idza sika falan ta'as. Wa idza sika, ya, jika dia terkena duri, falan takosha, ya, dia tidak bisa untuk mencabut duri itu. Baik. Jadi Rasul sudah menyatakan ta'isa. Celaka dia, rugi dia. Nah, kemudian beliau melanjutkan tuba. Ternyata ada orang yang berbahagia. Ini orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang diperbudak dengan dunia. Sehingga ketika terkena musibah sedikit aja, dia tidak bisa lepas darinya. Wa idza syika, sampai Rasul menyebutkan hanya sekedar terkena duri, dia tidak bisa mencabutnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan orang yang lainnya tuba, berbahagialah. Siapa itu li abdin ahridin bi inani farasi fi sabilillah? Seorang hamba yang memegang kekang kudanya di jalan Allah. Seorang yang berjihad di jalan Allah. Ini orang yang berbahagia. Ash'asa akhbara. Rambutnya utawutan, enggak sempat berdandan karena jihad. Kakinya berdebu. Enggak sempat enak-enakan dia karena dia berjihad di jalan Allah, bukan diperbudak oleh dunia sebagaimana orang yang pertama. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Orang yang kata Rasulullah tuba berbahagia ini jika dia ditempatkan di bagian penjagaan, maka dia manut. Dia menjalankan tugasnya, ditempatkan di bagian penjagaan. Wa in kana fis-saqa kana fis-saqa. Jika dia ditempatkan di bagian belakang, ya manut. Dia jalankan tugasnya. Nah, gambaran orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Diletakkan di posisi apapun, manut. Mau posisi terdepan, pasukan paling depan itu pasukan yang mungkin kalau menang dia harum namanya. Wih, terdepan ini. Atau ketika dia dipindah ke belakang, pasukan paling belakang. Biasanya untuk menyisir mungkin ada anggota yang ketinggalan, barang-barang yang ketinggalan. Atau mungkin dia ditempatkan di tim dapur, kerjanya masak. Manut dia. Ini orang yang ikhlas. Gak ada rasa gengsi. Setelah jadi pemimpin kemudian jadi tukang dapur, terus motong, wis gak perang-perangan, gak tahun-tahunan. Ditempatkan dimanapun, manut. Ini orang yang ikhlas. Ya. Bukan budaknya dunia. Nah, ikut perang dia. Ditempatkan di posisi manapun, manut. Ya. Mau yang terdepan, mau yang tengah, mau yang terbelakang, pokoknya perang. Pokoknya. Ya. Ini istadana lam yu'dan lahu. Kalau dia minta izin, dia enggak diizinkan. Enggak dikenal dia. Minta izin siapa ini? Bukan orang yang punya nama. Orang yang enggak dikenal. Wa in syafa'a lam yusfa' lahu. Lam yusfa' lahu. Jika dia memberikan pertolongan, pertolongan itu misalnya dia kasih rekomendasi, ya. Dibaca sama orang yang dikirim, sopo nggak kenal, nggak laku rekomendasinya. Ya. Nah. Padahal Rasul menyatakan tuba ini orang istimewa ini, ya. Orang istimewa. Tuba itu ada penafsiran pohon yang ada di dalam surga, ya, tuba. Dia andil dalam kegiatan-kegiatan agama. Dia andil dalam jihad fisabilillah. Tapi orang-orang enggak kenal. Enggak dikenal dia. Nek menang ya enggak disanjung. Nek kalah ya apalagi. Ngasih tazkiyah enggak laku. Dia sendiri minta izin enggak diizinkan, enggak ada orang kenal, ya. Tapi dia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran orang-orang ikhlas. Bah mau terkenal, bah tidak dikenal, yang penting saya beramal. Nah, itu bah. Inilah orang-orang yang berbahagia. Nah, nanti akan dibawakan hadis. Apa carinya? Nah, hadis 1415. Ini tadi 1410, berarti 5 hadis. 5 hadis setelah ini. Ya. 5 hadis setelah ini. Atau 4 hadis setelahnya, ya. Ketemu ya. An Sa'd bin Abi Waqqas. Ya. An Sa'd bin Waqqas. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbul abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah itu senang, cinta kepada seorang hamba yang taqi, yang dia bertakwa. Nah. Dan yang ghani. Ghani itu enggak butuh kepada selain Allah. Tidak butuh kepada selain Allah. Naam. Sehingga enggak meminta-minta. Syahidnya ini yang ketiga ini. Al-khafi, ya. Orang yang enggak dikenal. Ya. Naam, orang yang tidak dikenal. Baik. Orang yang enggak senang untuk terkenal. Padahal amalannya luar biasa. Padahal ta'awunnya begitu besar, tapi enggak ketoro. Segala kegiatan baik dia andil di situ. Baik hartanya, baik tenaganya, baik pikirannya. Kalau dia nyumbang harta enggak ada yang tahu, padahal kegiatan itu sebagian besar dana dari dia. Gak ketok, biasa orangnya. Tenaga yang dia sumbangkan gak dilihat orang lain, gak ketoro. Dia orang yang bermain di balik layar. Tapi luar biasa naam andil dan ta'awunnya. Ini orang-orang yang dicintai Allah. Nah, tidak yuhibbul syuhrah, bukan orang yang senang dikenal, ya. Sehingga kalau orang yang senang dikenal itu naik perang, aku tak bagian ngarepai lah, ya. Di tempat yang bagian belakang enggak lah, bagian belakang itu enggak kena syuting, ya. Enggak ada yang ngeru, karena pengennya dikenal, ya. Sehingga ketika dipindah ke belakang enggak terima. Pada zamannya Rasulullah SAW, perang itu Khalid bin Walid dijadikan sebagai panglima. Ketika diganti oleh khalifah, Khalid bin Walid sudah tidak jadi panglima, tapi tetap ikut perang. Gak terus mari jadi panglima, jadi prajurit biasa, wis gak perang-perangan, wis. Tapi tetap andil dia. Ditempatkan dimanapun jalan. Nah, inilah orang-orang yang tuba, ya, bahagia, orang yang berbahagia, orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. 6. Orang-orang yang tidak dikenal karena dia enggak senang untuk terkenal. Ya. Baik. Ini khan bidina azani wa azakumullah, kelengkapan dari hadis ini, ya, lafaz lengkapnya. Baik. Kemudian bagaimana kok seorang itu dikatakan budaknya dinar, ya. Dikatakan budaknya dirham, dikatakan budaknya qatifah, dan budak yang lainnya dari perkara-perkara duniawi. Baik. Di sini ada beberapa makna. Di antaranya qad dallalaha, dia telah tunduk dan hina di hadapan dinar, dirham. yakunu ridha'u wa ghadabuhu taba'an li husuliya au adamih. Dia senang atau tidak senangnya itu patokannya dunia. Nah, kalau dia dikasih harta dia senang. Kalau enggak dikasih harta dia enggak senang. Jadi patokannya itu pokoknya dunia. Nah, ada uang dia senang. Enggak ada dia marah. Nah, ini maknanya itulah budaknya dunia. Ya. Kalau budaknya dinar, maknanya berarti kalau enggak dikasih dinar dia enggak ridho. Kalau sudah dikasih dinar dia ridho. Ya. Enggak ada kaitannya dengan apakah ini mendapatkan keridhaan Allah atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting ono duit agar. Nah, ono duit senang jalan, kalau enggak. Senang ridho dan tidak ridhonya tergantung dengan dunia. Yang kedua maknanya, seseorang nyatakan budaknya dunia itu ketika malakat qalbuhu bihaitsu takunu ya fikruhu wa tafkiruhu, telah dikuasai hatinya itu dengan dunia. Apa yang dia pikirkan itu dunia. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia. Bahkan mungkin ketika tidur mimpinya itu dunia. Terus enggak lepas dari dunia. Nah, dia pikirkan dunia, rencananya dunia. Nah, dia tidak beraktivitas kecuali untuk dunia. Dia tidak istirahat kecuali untuk dunia. Hari-harinya dipenuhi dengan dunia. Maka itulah orang dinyatakan budaknya dunia. Khani fidina azani wa azakumullah. Sunnatul anbiya. Sunnahnya para nabi itu miskin. Sunnahnya para nabi itu kekurangan. Allah jadikan para walinya itu kekurangan harta karena Allah cinta dengan mereka. Karena kecintaan Allah kepada wali-walinya, Allah selamatkan mereka dari dunia. Sehingga pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mayoritas fuqara wal masakin. Ikhwan fi din anzani wa a'azzakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi ghanimah, maka yang paling banyak dikasih jatah itu orang-orang yang tidak kuat imannya. Orang-orang yang tidak kuat iman, orang-orang yang baru masuk Islam. Adapun para sahabat, Rasul beliau yakin ini enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Nah, karena kuat keimanannya. Karena orang-orang itu, nah, orang-orang baru masuk Islam, senang dan tidaknya itu masih tergantung dengan dunia. Sehingga kalau dikasih bagian banyak luar biasa senangnya. Ada yang dikasih kambing satu lembah, langsung pulang mendatangi kaumnya cerita Muhammad seorang yang tidak takut fakir, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Karena kalau masuk Islam dikasih harta yang banyak, dikasih kambing sak lembah. Sahabat enggak. Tidak dikasih apa-apa. Nah, karena mereka bukan budaknya dunia. Baik. Khana fi din azani wa azakumullah. Ya, maka budaknya dunia itu ridha dan marahnya karena harta. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah beliau menyatakan alladzi yardha wa yaskhatu lil mal, orang yang ridhonya dan marahnya itu karena harta. Kalau dikasih dia ridho, kalau enggak dikasih dia marah, hadza munafiqun, itu orang munafik. Patokan senang dan tidaknya itu karena harta, itu orang munafik. Wa abdu dinar wa abdu dirham, itulah budaknya dinar, budaknya dirham. Nah, sehingga dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil, yang pertama dzammut tam'i fid dunya, dzam celaan, tamak, yakni tamak rakus dalam masalah dunia, rakus dalam masalah dunia. Yang kedua al-hathu alal wara', anjuran untuk warak, meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhiratnya. Warak, sehingga gak usah ngambil dunia banyak-banyak. Wattahdzir, dan peringatan min ta'alluqil qulubi dunya, terkaitnya hati dengan dunia. Peringatan dari terkaitnya hati dengan dunia. Nah, baik, jadi orang yang patokan senang dan bencinya karena harta, itu orang munafik, itu budaknya dunia. Yang kedua di sini celaan rakus terhadap dunia dan anjuran untuk warak dan peringatan dari terkaitnya hati dengan dunia. Kemudian faedah berikutnya mangkanat himmatuhu dunya, barang siapa yang mangkanat himmatuhu dunya, barang siapa yang keinginannya itu dunia, yardha lihusuliya, yang dia ridho ketika mendapatkan dunia, wa yaghdhab lifawatiya, dan dia marah ketika kehilangan dunia, tidak mendapatkan dunia, fa innahu khasirun, maka dia itu orang yang rugi, orang yang celaka, yang tadi harus menyatakan da'isa, celaka. Orang yang keinginannya itu dunia, ridhonya ketika mendapatkan dunia, marahnya ketika tidak dapat dunia, itu orang yang merugi. Nah, sehingga seorang hamba itu harus mengeluarkan dunia dari hatinya, keterkaitan dunia dalam hatinya. Nah, enggak, kalau hatinya seorang sudah terkait dengan dunia, maka dia menjadi budaknya. Ukurannya semua diukur dengan dunia. Kalau dia mendapatkan dunia, maka dia jalan. Kalau tidak, dia tidak mau. Nah, hitung-hitungannya semuanya dunia. Ini ono bayarannya tagak. Ketika hanya sekedar apa jazakallah khairan, enggak dikasih apa-apa belas, terus malas. Nah, karena enggak ada dunianya. Ya. Kalau dapat dunia baru dia mau jalankan, kalau tidak, tidak dia jalankan. Ini budaknya dunia. Jadi mestinya seorang hamba itu dia ridho ketika itu diridhoi oleh Allah. Dia marah ketika membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Bukan dunia hitungannya, ya, tapi ridho dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Qala rahimahullah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biman kibayyah. Nah, ini ada dua riwayat. Ada yang mufrad bimangkibi, Rasulullah memegang pundakku. Ada yang musanna bimangkibaya, Rasul memegang kedua pundakku. Jadi ada dua riwayat, ada dua lafaz. Faqala, kemudian beliau menyatakan, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan gharib, orang asing, bukan penduduk pribumi, bukan orang setempat, bukan orang lokal, tapi orang asing, ya, pengunjung. Au abiru sabil, atau orang dalam perjalanan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu, dan Ibnu Umar beliau menyatakan, idza amsayta, kalau kamu masuk di sore hari, fala tantadiris sabah, jangan nunggu waktu subuh. Yani, untuk apa? Untuk beramal. Nek sekarang isok lapo ditunda. Nah, maksudnya demikian. Wa idza asbahta fala tantadiril masa, kalau kamu masuk di waktu pagi, jangan nunggu waktu sore untuk mau beramal. Khud min sihatika li saqamik, ambillah di waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Mumpung sehat, ya, beramallah. Kalau sudah sakit enggak bisa beramal. Wa min hayatika li mautika, dan mumpung masih hidup, ya, beramallah sebelum kematianmu. Akhrajahul Bukhari. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebuah nasihat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar dan juga kepada kita sekalian. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing, seperti tamu, sehingga itu bukan rumahmu. Dunia itu bukan tempat tinggalmu. Dunia itu bukan rumahmu. Hatimu jangan terkait dengannya. Nah, rumahmu itu nanti di akhirat. Rumahmu di akhirat. Nah, maka kalau dia itu merasa dia itu orang asing, berarti hanya sebentar saja dia di situ. Ya, istirahat perlunya. Nah, namanya abiru sabil, musafir, itu kan membawa bekal seperlunya. Namanya safar. Enggak saomah juga bawa kabeh. Seluruh barang yang dia punya di rumah dibawa semua, itu bukan safar, itu pindahan. Nah, abiru sabil, jadilah kamu dunia itu seperti orang yang safar, bepergian. Bawalah bekal seperlunya saja untuk safarmu. Pokoknya dalam safar itu kebutuhanmu tercukupi, lah itulah yang kamu bawa. Carilah dunia untuk bekal safarmu itu. Safarmu itu perlu bekal itu. Cari itu seperlunya. Jangan pokoknya ono dunia sabut kiri kanan atas bawah semuanya diambil. Kalau orang safar kemudian semua bekalnya itu banyak, dia akan lelah dalam safarnya, kaboten. Kaboten sangu, kaboten barang yang dibawa. Nah, tapi bawalah barang seperlunya. Makanya diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah belum menyatakan, jadikan dunia itu seperti mirhab, seperti WC. Ya. Maksudnya, ya kamu pakai ketika kamu butuh. Nek gak butuh, masalah apa melbu-melbu WC. Nah. Kalau kamu butuh, ya sudah ambil. Nek gak butuh, ya enggak, jangan kamu pakai. Nah, itu dunia. Nah. Masuk, gak butuh masuk WC masuk. Mau belajar, mau apa. Mau tutup, enggak ada itu. Nah. Bukan untuk tempat aktivitas. Nah, seperlunya saja. Maka ambillah dunia itu ketika kamu perlu. Tapi susah ini ketika orang-orang tidak punya sifat qanaah, merasa cukup. Tapi sebaliknya punya sifat tamak dia. Pokoknya ada peluang sekecil apapun diambil dunia itu. Nah, enggak pernah merasa puas, enggak pernah merasa cukup. Karena itulah dinyatakan Rasulullah, man humani la yasba'an. Ada dua kerakusan yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang. Di antaranya manhumun fi dunya, orang yang rakus dengan dunia. Ya, dikai seberapa pun enggak akan puas dia. Dia punya emas satu gunung masih berangan-angan, iki nek duwe loro enak iki. Nah, terus demikian. Ya. Enggak akan pernah berhenti. Berhentinya gitu hatta zurtumul makabir. Wis mari. Ketika kamu sudah mati, ya sudah selesai. Nah, angan-anganmu sudah ada. Ya. Jarang kemudian orang iki lho, mah wis duwe lah, jarang gitu. Meskipun di rumah itu numpuk-numpuk enggak dipakai, ditawar, "Yus, sini-sini." Nah. Imahnya itu pokoknya diambil semuanya. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Nah, yang kedua, manhum fil ilm, orang yang rakus dengan ilmu. Ya. Ini nggak ada pernah puasnya kalau orang itu sudah rakus dengan ilmu. Ya. Ini bagus ini, beda dengan rakus dengan dunia. Nggak akan pernah merasa puas orang sudah ngerti nikmatnya ilmu itu. Gak ada pernah merasa puas. Sampai di ujung dunia pun harus safar ke sana guna ilmu berjalan. Karena ngerti nikmatnya ilmu. Ya. Ngerti dia nikmatnya ilmu. Khan fidina azani wa azakumullah. Baik. Ada seorang ulama yang meninggal. Beliau kalau baca kitab sambil nyemil rutab, makan kurma muda itu, ya. Terus makan, terus konsentrasinya baca ya. Nah, meninggalnya karena itu, ya. Meninggalnya karena nyemilnya itu, nggak kerasa. Nah. Ada yang sampai enggak punya waktu untuk makan. Harus disuapi makannya. Baca terus, wes nikmat sudah insyaallah. Ya. Nah. Sering berkali-kali saya sebutkan di majelis saya ini ya. Baca kitab, kitab apa? Kisah-kisah itu kitab apa? Hah? Yang tak tunjukkan ada di situ loh terjemahannya. Kitab apa? Enggak ingat. Saya sering sebutkan kisah ulama di kitab. Hah? Hah? Kitab apa? Warasatul Anbiya. Nah, kitab Warasatul Anbiya. Kisah-kisah ajib para ulama, masya Allah. Ya. Nah, kalau kita baca, masya Allah nikmat. Kisah-kisah para salaf dalam belajarnya, masya Allah. Masya Allah. Absyur. Nah. Insyaallah kitab itu akan dibaca Ustaz Abu Amr As-Sidawi di sini insyaallah taala. Nah, Warasatul Anbiya. Nah, nanti bukan sekedar cerita ya. Nanti dilihat insyaallah. Nah, bagaimana kehidupan para ulama dengan ilmunya. bagaimana ihtimamnya mereka dengan ilmunya. Ya. Orang yang rakus dengan ilmu itu tidak akan pernah puas. Jadi, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Kun fidunya ka'annaka gharib au abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang yang singgah. Ya. Orang yang numpang istirahat. Jadi tidak selamanya ada di situ. Nah, berarti kamu harus melanjutkan perjalananmu. Sehingga ketika kamu mencari dunia, itu tujuannya bukan untuk menetap di dunia. Tujuannya untuk sangu ke akhirat. Ya. Sangu perjalanan menuju rumah, sebenarnya rumahmu. Ya, ini di akhirat untuk sangu itu. Nah, bukan dengan tujuan menetap di dunia. Itu bukan tempatnya. Ya. Taib. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Maka kemudian Ibnu Umar menyebutkan idza amsayta, ini ucapan Ibnu Umar ya. Jika kamu masuk waktu sore, maka jangan nunggu waktu pagi. Kamu kalau bisa untuk beramal soleh sekarang ini, ya, jangan nunggu nanti ayo wis. Nanti pagi lah. Belum tentu kamu itu masih hidup. Ya. Belum tentu nanti besok pagi itu kamu itu masih sehat. Sekarang masih sehat, bisa beramal soleh, jalankan lapung, ditunda-tunda. Nah. Demikian pula, ketika kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore untuk beramal soleh. Nah. Karena kita tidak tahu nanti apa sih kondisi kita itu bagaimana, nggak ada yang tahu. Kadang malam masih guyon sama kita, besok pagi sudah tidak ono. Malam janjian besok pergi bareng, besoknya sudah tidak ada. Nah, nggak ada yang tahu. Baik. Maka kata beliau, wa khudh min sihhatika, ambillah masa sehatmu lisaqomik. Untuk masa sakit, kalau sudah sakit tidak bisa beraktivitas, tidak bisa beramal soleh. Ya. Ketika masih sehat, sholat jamaah di masjid bisa, alhamdulillah. Menghadiri majelis ilmu, ya. Apapun amalan soleh yang dia keluar di rumahnya bisa dia jalankan ketika dia sehat. Tapi ketika sudah sakit, ngeletak tok di rumah, ke masjid tidak bisa, ini tidak bisa. Nah, maka mumpung masih sehat, beramal solehlah, jangan nunggu waktu sakit. Nah, makanya disebutkan, dan menyebutkan apa? Ja'a ila baitika as-sawab. Datang pahala ke rumahmu. Waqaf indal bab, dan pahala itu berhenti di depan pintumu, kemudian wa manahu dicegat oleh abwab, itu dicegat oleh penjaga rumahmu. Nah, siapa penjaga rumahmu itu? Saufa wala Allah, nantilah, oh mudah-mudahanlah. Jadi akhirnya pahala yang sudah di depan rumah itu balik. Nanti. Luput kamu dari pahalanya, ya. Karena omamu kakekan ini apa bodyguardnya, pintunya ada yang namanya Saufa. Nanti. Ya. Lala, mudah-mudahan besok saya bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Kakekan janji. Nah, padahal ketika di waktu itu kamu persilakan masuk dan kamu jalankan amalan soleh ketika itu, kamu dapat pahala sudah. Kamu sudah dihampiri tamunya. Nah, maka mumpung masih sehat, beramal solehlah. Kalau sudah sakit, itu ngersulo melihat teman-temannya berangkat ke masjid. Wah, pingin, hatinya pingin, tapi tidak iso. Sudah nggak bisa jalan, sudah macam-macam penyakitnya. Mumpung masih sehat. Nah, wa min hayatika limautika, dan mumpung kamu masih hidup, ya. Kalau sudah mati ya sudah, nggak bisa beramal soleh. Nah, idza matal insan in qata'a 'amalu. Kalau manusia itu sudah mati, wis terputus amalannya, wis enggak bisa beramal sudah. Mumpung masih hidup. Nah. Dan setiap manusia itu pasti mati. Makanya Jibril alaihissalam memberikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish masita fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu, sakarepmu, mau hidup, mau pengin hidup berapa tahun. Fa innaka mayyitun, tapi ingat nanti kamu akan mati. Terserah wis berangan-angan berapa ribu tahun mau hidup. Tapi ujungnya mati. Setiap manusia pasti ujungnya mati. Imam Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis di dalam sahihnya. Datang malakal maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut nyawanya karena perintah Allah. Ditemui oleh Nabi Musa, langsung malaikat maut ditempeleng oleh Nabi Musa. Akhirnya malaikat maut laporan kepada Allah, "Ya Rob, arsaltani ila rajulin la yuridul maut." Ya Rob, engkau utus aku kepada seorang yang enggak mau mati, enggak pengin mati. Maka Allah perintahkan datangi Nabi Musa, suruh dia letakkan telapak tangannya di sapi. Maka di telapak tangannya itu nanti ketika di bawahnya itu ada bulu, sebanyak bulu itulah nanti, kalau jumlahnya itu, itulah umurnya nanti. Kalau itu sudah habis, maka dia akan mati. Misalnya ini sapi, kalau tangannya diletakkan ini, jumlah bulunya berapa itu? Ya. Kalau 1000 berarti nanti, nah, nunggu sampai habis. Ya. Maka Nabi Musa pun akhirnya, wis saiki ae, sekarang aja. Nah, karena nanti juga akan mati. Ya. Maka sekarang aja matinya. Nah, karena Nabi itu kalau berjumpa dengan Allah itu masya Allah senang. Ya. Maka Rasulullah, nah, menyebutkan kepada para sahabatnya, ada seorang hamba dikasih pilihan oleh Allah. Pilihan dia berjumpa dengan kekasihnya atau tetap di dunia. Dan hamba itu memilih berjumpa dengan kekasihnya. Yang faham itu hanya Abu Bakar Siddiq, jawab Rasulullah. Nangis Abu Bakar Siddiq, faham bahwa Rasul mau meninggal. Nangis, insyaallah. Karena kematian Rasulullah itu sebuah musibah besar. Kota Madinah gelap gulita, ya. Punya Nabi satu tok meninggal. Terus siapa lagi yang akan ngajari kita setelah ini? Mumet pikiran itu, gundah hatinya. Makanya sampai Umar ngamuk itu. Siapa yang menyatakan Muhammad mati tak penggal lehernya? Enggak ada seorang pun yang berani ngomong Rasul itu meninggal. Ya. Nah, sampai meskipun tempatnya jauh, ada seorang yang mendatangi siapa Bakar Siddiq, enggak berani ngomong kalau Rasul itu meninggal, enggak berani. Padahal lu enggak kedengar sama orang jauh tempatnya, tetap enggak berani. Karena Umar menyatakan tak penggal lehernya. Kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang itu mengaku cinta dengan seorang dan menjadi kekasihnya, itu kalau ketemu seneng. Maka ketika kita, kamu cinta dengan Allah enggak cinta, mati yo. Sita, pikir-pikir. Nah, cinta tegak ketemu kekasihnya kok enggak senang. Engko-engko ae lah. Jenong ya. Padahal nek ketemu dengan kekasihnya itu seneng ya. Nah, sopan nang wis gak ganti. Lha apa ulan ngarep saiki lho nek iso. Dipercepat. Ya, lha nanti-nanti. Kalau itu kekasih di dunia ya. Wis kesuwen ngenteni tulung ulane kesuwen. Nah, ulane arep lho. Tapi ketika untuk berjumpa dengan Allah pikir panjang. Nanti habis lah. Berarti kira-kira benar enggak ya cinta kita dengan Allah? Nah, itu dipertanyakan dengan tanda tanya yang besar. Tanda tanya banyak, terakhirnya tanda pentung. Nah, ini meragukan kecintaannya. Nah, kecintaan kita ya, bukan kecintaan kalian, aku enggak melok, kecintaan kita. Ya, jadi maksudnya kecintaan kita semua itu dipertanyakan kepada Allah. Ya. Nah, belum berani berkorban untuk ketemunya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Akhrajahul Bukhari. Naam. Di sini faedah yang bisa kita ambil, hirsun nabi alal wasya bima yanfa. Semangatnya nabi untuk memberikan wasiat nasihat apa-apa yang bermanfaat. Semangatnya nabi memberikan nasihat apa-apa yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan seorang pemberi nasihat yang shodiq, itu sebuah nikmat luar biasa. Ya. Makanya Syekh Muhammad Syekh Ghalib belum menyebutkan ketika kamu mendapatkan seorang pemberi nasihat yang jujur, itu sebuah kenikmatan yang telah Allah hantarkan kepadamu. Pegang ya, nikmat itu. Nah, karena tidak semua orang itu mau ngasih nasihat. Ya. Ketika ada orang kasih nasihat kita, itu orang itu cinta dengan kita. Kalau dia itu tidak cinta dengan kita, dijarno sakarepmu. Bang ini, bang alon, bang itu sakarep, itu orang tidak cinta dengan kita. Tapi kalau masih diingatkan, masih kasih nasihat, itu orang itu cinta dengan kita. Tapi terkadang orang yang dinasihat itu tidak senang. Orang yang paling dibenci adalah orang yang ngasih nasihat kepada dia. Itu malah dibenci. Hey, Rasulullah semangat memberikan nasihat. Yang kedua, az-zuhud fi dunya. Zuhud fi dunya. Nah. Kemudian al-mubadarah yang ketiga. Al-mubadarah ilal amal as-salih. Bersegera untuk beramal soleh ya. Sebelum ada banyak penghalang-penghalangnya, sakit, mati ya. Cepat segera untuk beramal soleh. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Ada sebuah pertanyaan. Baik. Ini terkait dengan pertanyaan kemarin, pertanyaannya Bu Dafa itu. Hukum makmum yang tidak ikut sujud sahwi bersama imam setelah salam ya, setelah salam. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Naam. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menyebut ke dalam Al-Mughni, wa idza sahal imam, jika imamnya salah, keliru, lupa, fa'alal ma'mum mutaba'atu fis sujud, maka wajib bagi makmum untuk mengikutinya dalam sujud, sujud sahwi. Sawa'un saha ma'ahu, baik dia itu ya, lupa bersamanya, maksudnya makmum juga masuk bersama imam, waktu itu imam lupa, au infaradal imam bisawi, atau hanya imamnya yang lupa, makmum enggak. Ya. Baik. Bahkan Ibnu Munzir menyatakan ijma', ini ijma' para ulama, ijma' ahlul ilm. Naam. Bahwasanya makmum itu wajib mengikuti sujud sahwinya imam qabla salam au ba'da salam. Qabla salam atau ba'da salam. Ini wajib untuk mengikuti tip sujud sahwinya imam. Ya. Sekarang pertanyaannya yang kemarin ditanyakan, terus kalau ada makmum yang enggak mau ngikut sujud sahwinya bagaimana? Ya. Yang lainnya sujud sahwi, dia aku enggak ngerti iki opo salah imam dia. Perasaanku yo enggak ono salah. Ya. Tapi kok sujud sahwi? Dia kemen enggak ikut sujud sahwi. Ya. Dia enggak ikut sujud sahwi. Nah. Maka di situ para ulama ikhtilaf, salatnya bagaimana ini orang ini? Ya, makmum ini yang enggak mau ikut sujud sahwi salatnya bagaimana? Baik. Sebagian pendapat salatnya harus diulangi dia. Enggak sah. Ya, dia harus mengulangi salatnya, enggak sah. Nah. Sebagian ada yang berpendapat salatnya tetap sah. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Imam Nawawi rahimahullah, baik. Naam. Beliau ini terkait ini ya, bukan makmum masbuk ya, orang yang dari awal ngikuti imam ya. Orang yang dari awal ngikuti imam. Baik, maka dia wajib untuk ngikuti imam sujud sahwinya sebelum salat maupun setelah salam, wajib untuk diikuti. Yang ditanyakan kalau ada yang sengaja enggak mau ngikut sujud sahwinya bagaimana ini salatnya? Ya, sebagian berpendapat diulangi, sebagian enggak sah salatnya, diulangi, sebagian berpendapat boleh untuk tidak diulangi. Nah, dan Imam Munawi rahimahullah, baik, beliau menyebutkan itu. Nah, baik. Khana fidina azani wa a'azakumullah. Maka untuk lebih hati-hatinya, ya, ada pendapat untuk lebih hati-hatinya, maka diulangi sholatnya. Bagi yang tidak mengikuti sujud sahwinya imam, nah, maka untuk lebih hatinya diulangi sholatnya dia. Naam, ini pendapat yang mungkin pertengahan untuk hati-hatinya. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa a'azakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.